Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat zairatul kubur, perempuan-perempuan yang berziarah kubur. Tentang permasalahan ziarah atau ziaratul kubur, ada di sana beberapa jenis. Ada pembahasan di sana ziyaratun nisa lil kubur, pembahasan tentang ziarahnya para perempuan menziarahi kuburan. Dan ini sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Kalau seandainya itu sering, perempuan sering melakukan ziarah kubur, maka di sana ada hadisnya dengan lafaz yang lain zuwarat, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat zuwarat, perempuan yang banyak melakukan ziarah kubur. Adapun kalau seandainya ziarah kuburnya itu jarang, kadang-kadang, maka sesuai dengan lafaz yang di sini zairat, sehingga di sana ada sebagian ulama yang hanya melarangnya untuk kalau seandainya ziarahnya itu adalah sering, baru itu dilarang. Kalau seandainya itu kadang-kadang, maka tidak mengapa. Akan tapi ulama yang lain berpendapat, walaupun jarang, tidak diperbolehkan secara mutlak bagi perempuan untuk melakukan ziarah kubur. Berdasarkan hadis yang datang dengan lafaz zairat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat zairat, perempuan-perempuan yang melakukan ziarah kubur. Itu dikarenakan mereka, para perempuan, adalah makhluk yang lemah. Qalilatu sabr, sedikit kesabarannya. Dan juga seringnya menimbulkan fitnah. sehingga mereka para ulama melarang, walaupun jarang, tidak diperbolehkan untuk perempuan melakukan ziarah kubur. Pembahasan yang berikutnya tentang ziaratul rijal lil kubur. Ziarahnya mereka para lelaki, kalau perempuan tidak diperbolehkan, adapun laki-laki, maka di sana ada rinciannya. Ada beberapa keadaan. Bisa jadi ziarahnya tersebut adalah ziaratun masyru'ah. Ziarah yang disyariatkan. Ziarah yang di situ sunnah hukumnya. Dilihat dari sebab tujuan. Dan apa yang dilakukan di dalam ziarah tersebut. Kalau seandainya dia menziarahi kubur tanpa mengkhususkan kubur tertentu, bahkan kalau seandainya kuburan orang kafir, dia menziarahinya dalam rangka untuk tadkirul maut, mengingat kematian. Dia menziarahi kubur supaya mengingatkan dia kepada kematian, mengingatkan dia kepada akhirah. Tanpa melakukan syaddur rihal. Kuburannya tersebutlah kuburan yang dekat. Tanpa melakukan syaddur rihal, melakukan perjalanan. Yang jauh, kalau seandainya itu dengan melakukan perjalanan yang jauh, maka tidak diperbolehkan. Walaupun niatnya itu adalah untuk mengingat kematian, akan tapi dia sampai melakukan syaddur rihal, sampai melakukan perjalanan yang jauh, menyewa bis, menghabiskan biaya jutaan, maka yang seperti ini juga termasuk ziarah yang tidak diperbolehkan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tushaddur rihal illa ila salasatil masajid. Tidak boleh di sana untuk melakukan perjalanan safar kecuali tujuannya adalah ketiga masjid. Masjidun Nabawi, Masjidul Haram, wa Masjidi Hadza, wa Masjidil Aqsa. Yani Masjidil Haram yang pertama, yang kedua Masjidi Hadza, yani Masjid Nabi. Kemudian yang ketiga Masjidil Aqsa. Sehingga tidak diperbolehkan dia sampai melakukan perjalanan hanya untuk melakukan ziarah kubur. Kalau kuburannya dekat, kemudian dia tanpa mengkhususkan kuburan tertentu, kemudian juga dia hanya sekedar datang, masuk, mengucapkan salam kepada penghuninya sebagaimana ini yang disunahkan, kemudian dia mendoakan sahib al-kubur, kalau seandainya itulah seorang muslim, didoakan dengan doa-doa kebaikan, hanya sekedar ini, kemudian dia pulang untuk mengingatkan kepada kematian, untuk mengingatkan kepada akhirah, maka yang seperti ini adalah termasuk ziarah masyru'ah, ziarah mustahabbah. Hukumnya disunahkan, hukumnya disyariatkan, akan tapi tanpa mengkhususkan kubur tertentu ataupun tanpa melakukan syaddur rihal, perjalanan, safar. dan juga tidak melakukan perkara-perkara yang itu tidak disyariatkan di dalamnya. Tidak membawa bunga. Muziarah kubur dekat di sana. Sambil membawa bunga. Disiapkan bunganya 7 rupa. Loh, kenapa ziarah kubur mau mengingat kematian? Kok mbak bunga? Nah, bunganya 7 rupa lagi. Kenanga ada di situ. Kantil ada di situ. Mawar putih, mawar merah, melati. Terus apa lagi? Biasanya mereka bawa itu loh. 7 rupa. Sedap malam. Kurang 1. 7 ya. Nah. 7 rupa yang dibawa bunganya. Dan mereka memiliki keyakinan-keyakinan. Kenapa harus 7 rupa? Itu dahulu. Kalau dahulu 7 rupa. Kalau sekarang mau alam ya. Nah, bunganya harus 7 rupa. Karena 7 itu dalam bahasa Jawa. Pitu. Nah. 7 itu kalau dalam bahasa Jawa pitu. Pitu itu mengandung makna pitulungan, yakni pertolongan. Pitu itu mengandung makna pituduh, yakni petunjuk. Nah, ketika seseorang itu membutuhkan pertolongan, maka akan semakin kuat kalau seandainya dia membawa bunga 7 rupa. Makanya mereka kalau pengen sesuatu, meminta pertolongan atau sejenisnya, mandi dengan bunga 7 rupa. Maknanya itu tadi, 7, pitulungan dia. Nah, bawa bunga tersebut ke kuburan ziarah, ditebarkan di atas pusaranya. Pusara tahu ya? Pusara itu gunduannya itu loh. Kalau anak enggak salah, gunduan itu namanya pusara, diterbarkan di atasnya. Nah, atau disiramkan air. Air biar apa? Biar seger. Nah, menyegarkan si mayit. Nah, kalau dulu 7 rupa dengan keyakinan-keyakinan. Nah, sekarang sudah berubah dan pudar. Nah, enggak mesti 7 rupa. Nah, bahkan bunga mawar saja cukup. Mawar merah, mawar putih. Nah, cukup bunga. Nah, kalau dahulu dikaitkan dengan perkara-perkara meminta pertolongan atau yang sejenisnya yang bisa menjatuhkan kepada akidah syirkiyah. Nah, kalau sekarang sudah mulai mereka mencari pembenaran-pembenaran walaupun salah. Nah, kenapa tidak boleh menabur bunga di atas kuburan? Nah, bukankah di sana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukannya? Nah, mulai cari pembenaran, cari dalil-dalil. Nah, dibawakanlah dalil Abdullah bin Abbas bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam marra biqabrain. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati 2 kubur mu'adzabain. Yang penghuninya diazab. Fasaqa nakhlah ila nisfain, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membelah jeridah, pelepah kurma itu menjadi 2. Kemudian salah satunya diletakkan kepada 1 kuburan, yang lainnya diletakkan pada kuburan yang lain. Maka kemudian mereka para sahabat bertanya, ya Rasulullah lima sonata hadha. Wahai Rasulullah, kenapa engkau melakukan yang demikian? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir. Nah, sesungguhnya keduanya ini sedang diazab. Dan tidaklah keduanya ini diazab untuk perkara yang besar. Nah, salah satunya la yastatiru fil baul, tidak mau atau tidak bersih ketika bersuci dari air kencing. Nah, Yang satunya yamsi bin namimah, yang lainnya lagi dia berjalan di muka bumi dengan melakukan namimah. Nah, adu domba supaya terjadi perpecahan di tengah-tengah manusia. Nah, karena dua dosa ini, dua orang tersebut kemudian yu'adzaban, diazab. Maka fa innaha tukhaffifu anhuma ma lam yaibasa. Sesungguhnya jaridah pelepah kurma tadi yang ini dan yang itu akan memperingan keduanya. Nam ma lam yaibasa, selama belum kering. Nam. Mulai dibawakan dalil-dalilnya sebagai bentuk pembenaran, walaupun itu bukan kebenaran, untuk pembenaran yang ada pada mereka. Nah, ini menunjukkan boleh di sana. Nah, untuk memperingan azab, karena pelepah kurma itu kalau masih muda dia bertasbih, yang tasbihnya itu akan memperingan azabnya. Nah, berarti nggak apa-apa pelepah kurma, bunga, dan yang sejenisnya, kalau perlu nanam pohonnya di situ. Makanya rame-rame kemudian ditanam, ada bagian yang ujung di situ ditanam tanaman pohon biar seger terus, nah basah terus, sehingga akan bertasbih terus, sehingga adabnya akan diperingan. Nah, tidak melihat bagaimana makna hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya memang maknanya demikian, niscaya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak hanya melakukan perkara tersebut untuk dua kuburan tadi, akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam juga akan melakukan pada kuburan-kuburan yang lainnya. Nah, kalau seandainya itu bisa bermanfaat atau syariatnya itu umum, niscaya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan melakukan pada sahabat-sahabatnya yang lain yang meninggal dunia. Nah, kalau seandainya itu umum, syariatnya berlaku umum, niscaya mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga akan melakukannya. Nah, terkhusus Khulafaur Rasyidin terdepan akan melakukan perkara tersebut. Kalau seandainya memang itu syariat tersebut untuk umum, bukan khusus. Akan tapi ini semuanya menunjukkan bahwasannya itu adalah khusus untuk dua kuburan tadi. Nah, sebagaimana disebutkan oleh mereka para ulama, diantaranya Al-Khattabi rahimahumullahu jami'a. Nah, khusus untuk dua kuburan tadi. Nah, dan itulah khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak berlaku untuk semuanya. Pertama khusus untuk Nabi, yang kedua khusus untuk dua kuburan tadi. Nah, kenapa itu khusus untuk Nabi bukan untuk yang lainnya? Buktinya adalah di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innahuma layu'adzaban. Nah, sesungguhnya dua penghuni kubur ini sedang diazab. Nah, sedangkan yang tahu kuburan tersebut diazab, penghuni kuburnya diazab, itu hanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai para sahabat pun bertanya, lima sonata hada ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan ini wahai Rasulullah? Para sahabat enggak tahu. Nah, kalau seandainya di situ enggak ada Rasul, hanya mereka para sahabat, niscaya enggak akan ada yang tadi jaridah. Tapi karena ada Rasul, Rasul mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kedua penghuni kubur tersebut sedang diazab. Nah, maka kemudian Rasul melakukan hal tersebut. Nah, ini menunjukkan khusus. Karena tidak ada yang tahu penghuni kubur tersebut diazab kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun antum, adapun kalian, dari mana kalian tahu kalau penghuni-penghuni kubur itu diazab? Justru yang pertama itu adalah sebagai bentuk su'udzon terhadap penghuni kubur. Nah, taruh supaya diperingan azabnya, taburi bunga. supaya diperingan azabnya, dikasih di situ, tanami pohon. Nah, supaya diperingan azabnya. Loh, dari mana kamu tahu kalau itu diazab? Loh, kamu suudzon kamu terhadap mayit. Enggak boleh yang demikian. Nah, dari mana kamu tahu? Nah, ini menunjukkan bahwasanya perkara tersebut adalah khusus bagi Rasulullah SAW dan khusus bagi dua kubur tadi. Enggak berlaku untuk yang lainnya. Makanya tidak pernah ada riwayat menyebutkan kemudian yang sahabat-sahabat yang lainnya pun diperlakukan dengan perlakuan yang sama seperti perlakuan dua kubur tadi. Dan mereka para sahabat pun tidak melakukan hal tadi sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW. Menunjukkan bahasanya itulah khusus bagi Rasulullah SAW. Nah, bahkan Umar bin Khattab disebutkan oleh Al-Imamul Bukhari rahimahullah di dalam kitab sahihnya ketika melihat di atas kubur tersebut tertancap. Nah, sebuah tiang tertancap, ditancapkan tiang di atas kuburan. Nah, terus kemudian dikasih kayak teduh-teduh gitu. Nah, dengan maksud untuk meneduhkan supaya teduh penghuni kubur. Nah, di riwayat Bukhari, walaupun disebutkan secara muallakon, akan tapi bisigotil jazm, yang dimana di situ Abdullah ibn Umar setelah melihat tersebut mengatakan inzihu fa innahu la yudhilluhu illa amaluh. Nah, cabut itu, kata Abdullah ibn Umar, cabut yang itu karena sesungguhnya tidak akan ada yang bisa menaunginya, mendinginkannya kecuali amalannya. Maka kita katakan kepada mereka, tidak ada yang bisa mendinginkan penghuni kubur tersebut kecuali amalan mereka. Tidak akan bisa meringankan azab mereka kecuali amalan-amalan yang ada pada mereka. Nah, Abdullah bin Umar loh, sahabat, mengatakan demikian ketika melihat tersebut. Para sahabat dan yang lainnya, generasi yang berikutnya, tidak ada yang melakukan hal tadi. Nah, menunjukkan hadis tersebut itu bukan dalil sebagai bentuk kebenaran dari kalian, akan tapi dalil tersebut kalian bawa-bawa sebagai pembenaran untuk kesalahan yang kalian lakukan. Nah, enggak boleh, enggak ada dalilnya. Nah, menaruh apa itu bunga. Karena ini ada, nah sudah mulai yang seperti ini, nah nggak apa-apa menabur bunga, diustadkan, dikiaikan, bahkan termasuk dai minat duat yang terkenal di negara kita ini, di Indonesia ini. Nah, ditanya ziarah kubur, bagaimana ziarah kubur menabur bunga di atas kuburan, bagaimana? Dilihat, nah. Kalau maksudnya untuk mengikuti mereka orang-orang Hindu, orang-orang Buddha, maka enggak boleh. Nah, tapi kalau maksudnya supaya itu bisa memperingan azab, maka diperbolehkan. Selama bunga tersebut masih basah, nah, terus membawakan dalil ini. Hadis, nah yang itu bukan dalil bagi mereka. Itu khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, qorinahnya kuat dan jelas. Nah, karena para sahabat tidak melakukan, para khulafaur rasyidin tidak melakukan, dan yang lainnya tidak melakukan, bahkan datang dari seorang sahabat Abdullah ibn Umar pengingkaran. Nah, mengingkari ketika tertancap ada tiang nancep, terus ada payon-payonnya untuk maksudnya untuk membuat teduh supaya kuburannya teduh, dikasih payan-payan itu. Abdullah bin Umar mengatakan inzihu, cabut itu, fa innahu la yudhilluhu illa amaluh, karena sesungguhnya tidak akan bisa membuat teduh, membuat dingin illa amaluhu, kecuali amalan-amalannya. Nah, sehingga enggak boleh di sana ziarah kubur. Kalau alasannya untuk mengingat kematian, maka hindari yang tadi disebutkan, tidak mengkhususkan, tidak melakukan syaddur rihal, perjalanan safar dan juga tidak melakukan di dalamnya kebidaan-kebidaan. Datang ke kuburan, mengucapkan salam kepada penghuni kubur, kemudian mengingat kematian dan mendoakan kebaikan kepada mereka, istighfar untuk mereka, memintakan ampun untuk mereka, setelah itu pulang. Enggak bawa bunga, enggak bawa air, enggak bawa air kelapa, enggak bawa macam-macam, menyan dan yang lainnya enggak dibawa. Itulah yang dilakukan oleh mereka, salafuna soleh. Nah, di sana ada ziarah. Kalau yang tadi ziaratun masyru'ah, kalau seandainya khalin kosong, tidak ada perkara-perkara tadi yang kita sebutkan. Ada di sana ziarah yang itu ziarah bid'iyah. Ziarah yang itulah ziarah yang bid'ah. Ketika ziarahnya tersebut tujuannya adalah sholat di dekatnya, baca Quran di sampingnya, baca Yasin di sampingnya. Ziarah tujuannya melakukan ibadah di sisi kubur, ibadahnya kepada Allah, tapi di sisi kubur. Nah, ini termasuk ziarah bid'iyah, bid'ah. Nah, yang itu bisa mengantarkan kepada asyirkul akbar sebagaimana yang telah lalu. Nah, jenis ziarah yang ketiga, ziarah syirkiyah, ziarah syirik. Nah, kalau seandainya dia dalam ziarahnya itu di situ mengandung doa, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada penghuni kubur, istighosah kepada penghuni kubur, minta syafaat kepada penghuni kubur, atau bernazar untuk penghuni kubur, atau menyembelih hewan untuk penghuni kubur, maka yang seperti ini adalah ziyaratun syirkiyah. Nah, kesyirikan. Nah, asyirkul akbar, kesyirikan yang besar yang bisa mengeluarkan pelakunya dari da'iratil Islam. Tiga jenis ziarah itu ziaratul rijal, para lelaki kekuburan. Nah, ada tiga jenis ziarah masyru'ah yang disyariatkan kalau tujuannya tadi hanya sekedar untuk mengingat kematian, mengingat akhirat. Nah, ziarah bid'iyah kalau tujuannya dalam ziarahnya tersebut untuk beribadah kepada Allah tapi di samping kuburan. Ziarah syirkiyah kalau seandainya dia memberikan ibadahnya kepada penghuni kubur tersebut. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu.